السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Telah kita bahas masail ubudiyah, masalah-masalah ubudiyah atau sikap penghambaan seorang hamba dalam berbagai konteks di kehidupannya, yang mana sudah kita pelajari manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya perintah, larangan, kemudian qadha, yaitu kesulitan, musibah, juga perbuatan dosa, kemudian juga tidak akan lepas dari nikmat. Kita yakini bahwasanya orang yang memahami hakikat dunia itu cuma orang Islam yang berilmu. Adapun orang Islam yang tidak belajar, tidak berilmu, mereka tidak mengerti hakikat dunia dan terjerumus dalam ketertipuan. Ya, sehingga hanya orang berimanlah mereka yang memiliki konsep penghambaan diri yang benar. Hanya orang berimanlah yang memiliki konsep tujuan hidup yang benar. Cuma orang beriman. Dan itu dengan ilmunya ya. Walaupun untuk keumuman kaum muslimin, orang-orang awam, dan mungkin termasuk kita juga yang memang sejak kecil kita mungkin diajari mencita-citakan dunia untuk dunia. Ya, kalau sudah gede mau jadi apa? Orang-orang akan, anak-anak akan menjawab sesuai dengan kualitas pengajaran orang tua atau lingkungannya. Kalau udah gede mau jadi dokter loh ya. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi ini dan itu. Kenapa? Karena yang terperinkan dan tersaksikan di benak dan mata mereka adalah dunia oleh orang tua dan lingkungannya. Makanya itu jadi cita-citanya. Coba aja jujur aja Pak. Dulu waktu kecil sampai cita-cita jadi apa-apa. Ya, ibu-ibu cita-cita jadi apa dulu waktu kecil? Ibu-ibu mau jadi apa? Koki misalnya. Ahli masak. Ya, yang bagus mungkin ilmuwan misalnya, ya. Ilmulah gitu ya. Science dan seterusnya. Karena apa? Karena ke sana jalur brainwash-nya ke sana. Tapi kalau sekarang misal kita melihat ada anak kecil ditanya, "Nak, kamu kalau gede mau jadi apa?" Mau jadi seperti Abu Bakar misalnya. Mau jadi seperti Umar, mau jadi seperti Utsman, mau jadi seperti Ali, mau jadi seperti para nabi misalnya, maksudnya bukan mau jadi nabi, maksudnya mau jadi betul-betul orang yang istimewa dalam agama Allah gitu misalnya. Atau saya mau jadi seorang hafiz ya Al-Qur'an. Ya. Kalau antum mendengar anak usia 7 tahun kayak gitu, kira-kira hati antum tenang atau hafiz. Enggak untung, nanti enggak banyak duit, kata siapa? Ya, juara tahfiz itu banyak duit, Pak. Ya? Alhamdulillah rezeki dari Allah. Ya. Karena apa? Karena mindsetnya ke sana, ke dunia. Dunia ini dijadikan pijakan untuk dunia juga, yang mana itu pun akan berakhir. Jadi konsep hidup banyak dari kita itu dewasa secara usia tapi tidak dewasa secara agama. Gak ngerti. Kalau misalnya dia bakal, mereka anak-anaknya pun bakal mati. Jadi tujuan cuma dunia saja. Maka kita tanamkan sekarang jemaah sekalian. Kalau misalnya kita memang dulu waktu kecil gak seperti sebagus itu cita-citanya, maka tanamkan sekarang buat anak-anak kita. Cita-citakan, silakan mau jadi dokter, mau jadi apalah, silakan, yang penting halal. Tetapi cita-cita utamanya itu adalah akhirat. Ya. Bagus-bagus kalau misalnya saya kepengen jadi penghafiz, hafal Al-Quran dan masuk surga. Ah, itu bagus, Pak. Ya, Pak ya. Tambahin tuh, Pak ya. Walaupun anak itu enggak paham apa maksud dia hafal Quran, enggak paham. Bilang cita-cita kamu apa, Nak? Bilang mau jadi penghafal Quran, ditalkin aja dan masuk surga. Talkin aja, Pak. Karena anak itu recorder mereka itu. Mulakin, muqallid, bukan mulakin. Muqallid, bertaklid pada pendidikan dan lingkungan. Walaupun enggak paham tapi talqin aja. Bukankah kita dulu belajar Iqra dan menghafal juz amma, emang paham itu artinya? Enggak paham kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, emang paham artinya. Bahkan mungkin sampai sekarang enggak paham. Tapi kan hafal. Ya, sampai tua terpatri itu hafalan. Sampai tua terngiang apa yang diajarkan orang tua. Kalau itu diajarkan kebenaran dan orang tua niatnya baik, pahalanya sampai ke akhir hayat anak tersebut ngalir terus. Dan mungkin sampai ke cucu-cucunya. Alhamdulillah. Ya. Pernahkah kita ketika menjadi orang tua ini, Pak? Ada kita yang kecil atau cucu kita misalnya. Ketika naik kendaraan kita telkin kepadanya apa? Apa telkinnya, Pak? Kalau naik kendaraan, kau pergi apa, Pak? Safar. Bismikallahumma amutu wa ahya, gitu. Apa, Pak? Kalau enggak hafal keterlaluan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Talqin gitu, Pak. Jangan pikir wah berat banget, Ustaz. Pak, ya. Dan ibu-ibu lihat orang-orang yang pintar nyanyi itu anak-anak. Hah? Lagu mereka lagu apa? Emang mereka paham aku cinta padamu? Tapi mereka bisa tuh. Bahkan ada yang lagu barat. Di YouTube banyak tuh anak-anak muda kecil bisa ngedrum, bisa ngeband, main gitar, cover lagu, bisa. Padahal itu akan menjadi hujah buat orang tuanya, atas orang tuanya kelak di akhirat bakal diseret itu orang tuanya ke neraka kalau enggak taubat itu. Tapi mereka istiqomah tuh. Kenapa kita yang buat ke surga kok malah Ustaz berat, Ustaz kalau diajarin kayak gitu? Anak-anak 3 tahun udah bisa, Pak. Kalau mau jalan, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang mana banyak orang dewasa usia 40 tahun, 50 tahun pun belum bisa itu. Artinya di sini bukan masalah berat atau tidak, mau atau tidak, eling atau tidak gitu loh. Nyadar atau tidak kalau anak ini modal kita buat ke akhirat. Ya jadi itulah kehidupan seorang insan yang beriman. Dia kiblat hatinya akhirat. Kiblat amalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah orang, mereka orang-orang beriman adalah orang-orang yang menanam saham investasi untuk akhirat. Dunia dijadikan ladang agar kemudian dia menuai panennya di akhirat nanti. Dan juga bahkan ladang amalan di dunia, buah amalannya juga akan terbetik hasilnya di dunia juga. Alhamdulillah. Kesenangan hidup, rezeki, keberkahan. Orang yang berbakti pada orang tua bukan cuma akhirat doang balasannya. Rezeki berlimpah, umur yang berkah, orang-orang menghormatinya, kehidupannya lancar, stabil. Betapa banyaknya kisah-kisah orang-orang sukses walaupun kafir. Tapi ternyata kunci suksesnya itu pertama dibakti dia pada orang tua. Padahal kafir itu, walaupun yang kafir ya sia-sia amalannya. Pasti sia-sia amalannya itu. Tapi di dunia Allah balas. Itu di dunia, berbuat baik di dunia. Nanti di akhirat lebih-lebih, masya Allah, akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di syurga. Ya. Nah, ubudiyah, sikap penghambaan. Insan muslim mukmin memiliki sikap penghambaan, ya jemaah sekalian. Di mana orang banyak lepas kendali ketika dia dapat musibah. Banyak juga orang lepas kendali ketika dapat nikmat. Ya. Orang dapat nikmat lepas kendali bagaimana? Foya-foya. Enggak ingat Sang Razik. Ya, enggak ingat. Orang lepas kendali ketika musibah apa? Dia cabik-cabik pakaian, dia ngamuk, dia banting ini itu, dia omelin ini itu, masya Allah. Ya? Itu yang dapat musibah kena tilang misalnya, motor dibanting-banting, padahal motor pacarnya. Ya? Kenapa orang seperti ini tuh? Qadarullah, semoga Allah berhidayah. Tapi lihat sampel yang Allah Ta'ala jadikan orang-orang seperti ini figur untuk dilihat di media sosial sehingga kita bisa belajar darinya. Kita bisa ambil lihat orang-orang yang ketika dapat musibah tidak innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak faham agama sehingga ketika dapat ujian sedikit aja udah kayak azab neraka aja enggak tahan. Ya gitu juga sekali. Ya. Yang kadang-kadang kita terpelihara dari musibah karena apa, Pak? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Wah, teman. Kalau kita menjaga syariat Allah maka Allah akan memelihara kita dari keburukan, musibah, kerugian dan seterusnya. Ya. Kemarin Ana nanya ke ikhwan, teman-teman tim Ana, kalau motor siang-siang enggak dinyalain, apa namanya? Lampunya, Pak, ya. Maksudnya peraturannya Ana enggak tahu kalau ternyata itu bisa kena tilang harusnya, ya. Ya enggak, Pak? Benar enggak? Kalau misalnya motor lampu depan enggak dinyalain lampunya. Ana biasanya enggak nyalain, enggak tahu kira. Kalau malam jelas wajib dinyalain, ya. Tapi itu ketika itu siang-siang Ana pulang dari kajian di daerah Pasar Rebo, ya. Sebelum rumah sakit Pasar Rebo kalau dari Tanjung Barat itu. Ya. Itu Jakarta, ya, sampai Bekasi. Jadi mungkin sebagian enggak tahu, ya, daerah itu, ya. Ya, pokoknya daerah itu rawan, ya. Bukan rawan kecelakaan, rawan tilang, ya gitu. Karena itu ada nukik, tikungan tukik, dan di balik tikungan itu ya ada yang menanti gitu kan. Ya. Karena ya ada banyak bapak-bapak polisi, maksudnya ya oke, biasa, ya, normal. Ada enggak merasa ada kesalahan. SIM normal, STNK ada, pajak normal, motor juga enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah, insyaallah. Ana lewat begitu aja itu. Ketika itu Ana kayak gini pakai sarungan, jaket, pakai baju batik kalau enggak salah. Jenggot Ana pakai ketika itu, Pak, ya. Ya. Ya pakai helm normal. Itu sepertinya bapak polisi yang udah berdiri itu ngeliatin motor Ana. Allahu a'lam kenapa dilatih ketika itu. Itu seperti taradud itu, Pak, polisinya. Ragu-ragu mau nilang enggak, ya? Nilang enggak, ya? Gitu kayaknya. Kayak gitu Ana ngelihat sikapnya itu mau ngadang tapi kayaknya enggak jadi gitu. Mau ngadang gimana gitu, kayak ragu. Terus dia nunjuk dengan nunjuknya kayak gini, Pak, kayak nunjuk malu-malu, tersipu malu beliau itu. Nunjuk tersipu malu ke lampu Ana yang bagian depan itu, lampu motor. Nunjuk gitu. Terus Ana lewat, kenapa dia nunjuk tuh lampu? Oh, ternyata enggak hidup, ya. Oh, iya. Ana tanya kemarin ke tim mana. Emang kalau nunjuk lampu kalau lampu tidak dihidupkan itu kalau di siang hari kena tilang enggak? Oh, itu kena tilang, ada pasalnya. Wah, Ana belum. Oh, ternyata selamat, masya Allah. Ya kira-kira itu diselamatkan oleh Allah atau gimana kira-kira? Hah? Bisa juga kan? Karena repot ngurusnya, Pak, ya. Maka mungkin Allah Ta'ala selamatkan itu, bisa juga, ya. Ana enggak tahu masa Ana balik lagi, balik, Pak, tilang saya, Pak, tadi kelewatan saya, enggak gitu juga kan. Polisi itu juga ya. Begitu. Sering kali, Pak, saya pribadi, Ana pribadi sering lolos dan diloloskan oleh Pak polisi. Ya. Ya entah, itu mungkin karena Allah, mungkin enggak tahu itu apa, apakah itu rahmat atau istidraj, naudzubillah, ya. Itu semoga rahmat, ya. Ya waktu itu Ana telat pajak. Pajak STNK apa? Pajak apa? Ya, pajak STNK, ya. Pajak itu STNK kan, ya? Ah, ya. Waktu itu telah. diberhentikan sama pak polisi. Anda berhenti, Anda merasa nggak ada salah, ya. Walaupun Anda tahu pajaknya kayaknya lewat ini, ya. Tapi Anda nggak merasa salah gitu aja. Diperiksa surat-suratnya, lihat, wah ini, Anda nggak bilang diri Anda ustaz, enggak, no, pak polisi, Anda ustaz, habis kajian nggak bilang gitu. Ya, tapi tas Anda pakai bahasa Arab, Anda pakai sarung dan pakai baju koko, pakai jenggot juga. Ya, pak polisi langsung nembut Anda, wah pak ustaz, ini beliau sendiri loh yang nyebut sama pak ustaz, ya. Anda nggak minta disebut pak ustaz, ya. Pak Ustadz, ini lewat nih Pak Ustadz nih, gimana nih? Aduh, oh gitu ya Pak. Waduh, maaf Pak. Ya udah tilang aja Pak. Wah, saya berat Pak Ustadz, saya nggak mau tilang saya. Loh, kenapa Pak? Tilang aja Pak. Ini Anda maksa tilang, tilang aja Pak, nggak apa-apa. Wah, ya, jangan nanti takutnya ini saya mengganggu jam kerja Pak Ustadz kesibukan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini yang polisi siapa sebenarnya gitu kan? Ada udah tilang aja, nggak apa Pak, tilang aja beneran. Wah, begini Pak, kata Pak Polisi, begini Pak Ustadz, kita di kepolisian emang ada peraturan, kalau memang ya, yang melanggar ini mengakui dari awal, itu polisi punya hak untuk memaafkan, ya gitu, punya hak untuk memaafkan, nggak masalah gitu, maka boleh tidak ditilang. Dan apalagi Pak Ustadznya mungkin jam terbangnya mungkin kemana-mana, ya, dalam hati Anda tahu aja gitu kan. Iya, ya, tapi kan Anda nggak mau begitu. Anda nggak nyari dispensasi, cuman berharap, gitu kan? Ya, akhirnya udah Pak Ustadz, silakan nanti di ini ya diurus lagi. Oh Insya Allah Pak, Insya Allah saya urus. Alhamdulillah akhirnya kemudian ya ada nitip sama orang perwakilan diurus dan seterusnya selesai. Alhamdulillah. Tapi nggak ditilang. Alhamdulillah. Ini lihat bagaimana kok di sini kok dimaafkan gitu loh. Ya dimaafkan seperti ini. Ya Allah alam, mudah-mudahan bukan karena istidraj ya, tapi karena setelah itu Anda langsung mengurus hal seperti itu melalui perwakilan. Ya, alhamdulillah. Maka ikhwah sekalian, hamba seorang mukmin itu hidupnya enak. Susah dia sabar, nikmat dia syukur. Jadi enak sekali alhamdulillah. Yang mana di balik sabar itu ada nikmat. Ya, nikmat kesabaran itu nikmat yang mungkin berurai air mata, nikmat yang mungkin berupa gigilan di sholat tahajudnya, nikmat yang mungkin berupa dia terjaga kalbunya demi Allah Azza wa Jalla, nikmat yang mungkin terdiam lisannya namun hidup hatinya, nikmat yang mungkin orang melihat dia orang paling senang padahal dia memiliki kesengsaraan, yaitu dia tahan. Atau banyaknya orang yang dianggap paling bahagia padahal dia juga punya problem. Kenapa dianggap bahagia? Karena tidak pernah mencurahkan kesulitannya di hadapan insan, makanya dianggap paling bahagia. Iya, orang mukmin itu orang paling bahagia Pak. Sampai bahagianya itu orang tuh hormat sama dia. Walaupun gak suka tapi hormat orang-orang. Mungkin misalnya bapak-bapak aja, misalnya memelihara jenggot dan kemudian terlihat tampilan Islami. Bapak, kita jangan seuzon dulu sama orang Pak ngeliatin kita sebelum kita, jangan kayak gitu pikirannya. Ketika orang ngeliatin kita terus pakaian kayak gini, itu anggap orang itu suka sama kita. Iya. Datengin, assalamualaikum Pak. Dia pasti senyum orang itu. Walaupun pertamanya gondok, ini orang sok tampilan Islami. Datengin aja Pak, assalamualaikum. Dia pasti ikut senyum. Oh ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Saya kira dia bakal ngeri gitu. Ternyata nggak, ramah, masya Allah. Begitu juga dengan akhwat yang jilbab lebar, bercadar, ya. Mungkin awal-awal kesannya mungkin asing bagi sebagian orang. Tapi kalau kemudian dia bergaul dengan baik, masya Allah, orang-orang akan Allah jadikan tunduk dan hormat dengan izin Allah. Dan bukan itu yang kita cari. Tapi itulah, ihfazillaha yahfazka. Jagalah syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Baik, kita mulai dari sini, insya Allah, sesujud hati di sejadah bumi. Ya, itu judul dari anak pribadi, ya. bukan dari kitab. Tapi semakna dengan apa yang akan kita pelajari, insya Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab Al-Fawaid. Ya, Anda baca juga bahasa Arabnya insyaallah ya. Fa huwa 'aidun biridahu min sakhatihi. Dengan keyakinan dan kesadaran penghambaan dalam konteks perintah larangan, jadi perintah ketika diperintahkan dia kemudian menghambakan diri dengan cara melakukan dan merealisasikan perintah tersebut. Juga dalam konteks larangan, sikap ubudiyahnya adalah dia berusaha tidak melanggar larangan Allah, Kemudian dalam konteks musibah dia bersabar, dalam konteks perbuatan dosa dia bertaubat. Dalam semua konteks punya sikap, alhamdulillah. Dalam semua konteks punya sikap dengan keyakinan dan kesadaran bersikap yang benar dalam empat konteks tersebut. Ya, seorang hamba berlindung kepada ridha Allah dari murka Allah azza wajalla. Ya. Ridha Allah dan murka Allah. Ridha Allah sifat Allah, murka Allah sifat Allah. Jadi a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Saya berlindung kepada ridha-Mu ya Allah dari murka-Mu. Iya, ini bukan berarti Allah taala lebih dari satu, bukan. Tapi Allah taala memiliki sifat-sifat yang kita bisa bertawassul dengan asma atau sifat tersebut, menghindari efek dari atau akibat dari kemarahan Allah azza wajalla. Ya, jadi mintalah ridha Allah azza wajalla dengan cara bertawassul dengan asma dan sifat Allah azza wajalla, kemudian mengamalkan konsekuensi dari mengimani asma dan sifat Allah dengan melakukan ketaatan. Juga kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jawziyah, wa bi'afwihi min 'uqubatih. Berlindung, seorang hamba berlindung kepada afwihi, kepada pemaafan dari Allah, ampunan dari Allah, dari apa? Dari hukuman dari Allah azza wa jalla. Dia memohon ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah dari hukuman Allah azza wa jalla. Perlu diketahui jemaah sekalian, murka Allah dan hukuman dari Allah itu jangan cuma diandaikan hanya berupa musibah banjir, gempa bumi, tsunami. Itu hanya sekian contoh dari entah jutaan contoh kalau Allah taala mau melakukan hukuman kepada hamba-Nya. Ya. Walaupun di kastil, walaupun di benteng yang besar, kalau memang Allah Ta'ala akan menghukumnya, dia bisa dihukumi dengan apapun yang Allah inginkan. Walaupun dia memiliki tentara yang banyak, pasukan yang banyak, kalau Allah sudah mau menghukum dia, Allah bisa hukum dia melalui kejiwaannya terganggu. Bisa Allah hukumi dari salah satu bagian tubuhnya sakit, bisa. Ya. Kemudian setelah itu kata Ibnu Qayyim, wa bihi minhu, dan memohon atau berlindung pada Allah taala dari ancaman Allah azza wajalla. Itu ancaman banyak, ancaman berupa hukuman dunia atau ancaman azab kubur atau ancaman neraka. Ya. Karena semua ini kuasa Allah. Orang-orang dihukum ya Allah yang menghukum mereka. Orang-orang diberi musibah ya Allah yang memberikan musibah kepada mereka. Kata Ibnu Qayyim kemudian, mustajirun wa multajiun ilaihi. Hamba ini mustajir, memohon. Mustajir itu memohon. Dan hamba ini multaji. Multaji di sini bersandar kepadanya diterjemahkan. Sebenarnya multaji itu begini, multaji itu enggak mesti maknanya bersandar, tapi bisa juga ya. Misal sampean lagi di perjalanan di bawah matahari, terik sekali masya Allah. Kemudian sampean melihat ada kedai atau pohon, maka sampean datangi itu pohon atau kedai dan bernaung di bawah lerimbunan pohon tersebut. Ini namanya iltija. Ya. Nah, sekarang kehidupan ini kita merasakan teriknya, yaitu panasnya. Kita merasakan kesulitan, ujian, musibah. Nah, sekarang kepada siapa kita mengadu kalau misalnya mendapatkan itu semua? Kalau kita kembali kepada Allah, ini yang namanya iltija ilallah, namanya iltija ilallah. Yaitu berlindung kepada Allah azza wajalla, bersandar kepada Allah. Memohon naungan kepada Allah azza wajalla. Betul, Pak. Ya, pernah enggak Pak ngerasain naik motor kehujanan enggak pakai helm? Ya. Enggak pakai helm, kepala juga apa namanya, enggak pakai peci, enggak pakai topi, habis digundul lagi. Itu air tuh langsung masuk itu. Ya. Gimana tuh? Itu masuk angin apa masuk air, Pak, nanti jadinya, Pak, ya. Ya, udah gitu enggak pakai jaket, dingin, masyaallah. maksain diri. Orang normal dia bakal apa? Bakal cari naungan. Iya. Orang normal bakal cari naungan. Tapi kalau orang yang memang enggak tahu, enggak normal kali ya, ya pengen sakit kali ya. Itu apa? Dia terus aja jalan. Nah, ibaratnya kalau orang dapat musibah seperti itu, mendapat musibah, kemudian dia tidak kembali kepada Allah, meminta naungan dari Allah, maka dia justru akan makin tambah sakit. Atau terus yang penting saya hadapi musibah ini tanpa meminta kepada Rabbul Alamin perlindungan, naungan, itu tambah sakit jadinya. Atau kalau meminta perlindungan malah kepada pihak-pihak yang juga makhluk. Ya. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baita." Permisalan orang-orang yang mencari perlindungan, mencari wali, mencari perlindung kepada selain Allah, itu permisalan seperti apa? Kamatsalil ankabut ittakhadhat baita. Seperti laba-laba ya bikin rumah. Ya, laba-laba itu tempat bernaungnya di rumah. Sekarang kalau ada hujan, laba-laba itu tetap di rumahnya, kena hujan enggak? Kena hujan. Kalau ada badai angin, laba-laba itu tetap di rumahnya, kena enggak di angin? Kena angin. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Iya. Maka kita lihat jemaah sekalian, orang yang tidak kembali kepada Allah ketika mendapatkan musibah, itu nasibnya, modelnya, gayanya, style hidupnya kayak laba-laba. Berlindung kepada makhluk, berlindung kepada selemah-lemah makhluk. Begitu. Dan itu banyak orang sekarang seperti itu, baik sekarang atau dulu. Ya. Berlindungnya minta hatinya itu terpaut kepada makhluk, yang mana makhluk itu pun juga lemah. Makanya orang yang bergantung kalbunya kepada makhluk ketika menghadapi musibah, dia itu kerepotan, ibarat laba-laba kalau rumahnya digoyang-goyangin sama jari antum coba. Ya. Panik enggak? Panik. Ya, panik dan bingung ini siapa sih semangat gitu kan ya. Panik. Coba aja laba-laba manapun, Pak. Yang bersarangnya ini ya. Iya, laba-laba, walaupun jenis laba-laba yang ada namanya, Allah musta'an, ana lupa nama ininya, nama dia laba-laba, bukan tarantula. Tarantula itu enggak bersarang seperti normalnya ini. Tarantula banyak di tanah dia sarangnya. Enggak laba-laba pohon, Pak, ya. Tapi Jakarta atau Bekasi saya jarang nemuin laba-laba pohon di zaman ini ya. Kalau saya sering nemuin di Jawa Tengah itu banyak, atau di kampung-kampung itu laba-laba pohon yang sarangnya panjang besar dan dia tubuhnya juga besar, hampir satu tangan gitu apa, lebih bahkan kalau dibentangkan, gede itu laba-labanya. Dia tidak akan menggigit manusia, Pak, tapi gede dia, capitannya ada tapi nggak bakal gigit. Teman-teman saya pernah mainin itu laba-laba, nggak digigit, cuman nggak tahu kalau digigit jadi apa itu, mungkin masuk film habis itu ya, nggak tahu ya, tapi nggak tahu dah itu berbisanya seberapa bisanya, karena teman-teman saya waktu itu nggak digigit ya. Nah, dia itu ya, ada orang saya lihat ya, ketika ini lihat ya, orang-orang kafir ini ibarat laba-laba kalau dari segi kehidupan mereka. Ketika dapat sesuatu itu dikira semua hal yang nyangkut itu makanan ya. Dan ketika digoncangkan oleh sesuatu yang misterius, mereka ketakutan. Nah, itu orang-orang yang beriltija kepada selain Allah seperti itu modelnya. Orang-orang musyrikun seperti itu modelnya. Contohnya gini, saya pernah melihat ada orang, itu laba-laba gede yang tadi saya bilang, saya lupa nama Inggrisnya, saya lupa nama Indonesianya, saya nggak tahu malah. Ya, laba-laba ya, atau gonggok kali ya, nama Jawa itu ya. Ya, ankabut ya. Itu ketika laba-laba itu ada seorang lempar puntung rokok, Pak. Ya, puntung rokok ini masih nyala ujungnya tuh, Pak. Maksudnya dia habis ngerokok. masih berasap ujungnya, dilempar ke jaring laba-laba itu, web spider itu. Dilempar, kan nyangkut pak, nyantol. Ya otomatis kan agak gerah. Laba-laba itu merasa ini yang dikiranya itu makanan. Ya dikiranya itu nyamuk versi berasap atau apalah gitu ya. Akhirnya didatangin sama laba-laba, langsung kan lihat-lihat. Laba-laba kalau udah ada yang kayak gitu, kita akan melihat dia langsung bergegas tanpa pikir panjang, bergegas menuju ke benda tersebut atau mangsa itu, yang dikira mangsa itu. Akhirnya dibungkus. Kalau bahasa kita udah bungkus dah gitu kan. Yang lihat dagangan, bungkus yang ini gitu kan, bungkus yang ini, gitu. Langsung dibungkus. Itu masih nyala loh. Ya. Sampai anak lihat tuh kena apinya itu langsung kesundut, sakit itu, atau enggak sakit. Dibungkus sampai itu. Ya, masya Allah. Ya, kita sebagai orang yang berakal mikir, kok bahlul ya laba-laba ya, gitu kan. Itu kan penuh rokok. Mau diapain coba? Dibungkus, ntar kok dimakan mungkin filter, mungkin manis mungkin ya, tapi enggak tahu. Ya kan? Ya mungkin nanti laba-laba tersebut ketika sudah pada masa waktunya, yang selama ini mengira itu adalah makanan yang enak, ternyata enggak enak, dibuka apaan nih kayak gini, wah kena tipu saya, KW nih gitu kan. Ya tuh, orang-orang kafir dan orang-orang yang cari dunia seperti itu modelnya. Apapun yang datang ke sarangnya dihabek langsung, enggak mikir, yang penting itu punya dia, mau halal kayak, mau haram kayak, mau beracun kayak, mau enggak, yang penting masuk dulu dia itu. Kemudian ketika dapat musibah juga kayak gitu modelnya. Coba aja sampein gerak-gerakin tuh, panik dia karena ngeliat yang gerak-gerakin, manusia apa ya, oh, makhluk yang makhluk itu matanya gede banget, kacamataan lagi gitu kan ya, panik langsung. Biasanya panik agak menjauh, panik, dan kemudian kadang langsung kedaunan gitu kan, panik. Seperti itu orang-orang yang kufur kepada Allah dan bergantung kepada selain Allah, seperti itu tingkahnya ya. Makanya disifati oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang berkiblat kalbunya kepada selain Allah itu dan menjadikan selain Allah itu sebagai penolongnya, sebagai saviornya, itu dia seperti laba-laba yang merajut rumahnya sendiri dengan seperti itu, dan dia tidak terlindungi dari apapun dengan rumahnya itu. Jika hujan dia kena, badai pun kena. Dan kalau ada yang lewat, makhluk besar lewat, akan rusak semua yang telah dia rajut. Begitu jemaah sekalian. Ini bukan berarti saya merendahkan laba-laba gitu kan, tapi memang begitu permisalan yang Allah Ta'ala berikan. Dan permisalan yang Allah berikan, permisalan terbaik pastinya, karena Allah Ta'ala paling mengetahui tentang makhluknya ya. Begitu. Tapi kita lanjut terjemahannya aja lah, anda baca ya. Hamba ini pun tahu, andai Allah sampai mengabaikannya dan tidak mempedulikan musibah yang menimpa dirinya, pasti ia akan memikul dosa-dosa lain yang serupa, bahkan mungkin lebih buruk daripada sebelumnya. Kalimat, satu kalimat nih saya jelaskan, penting sekali. Ya, harus tahu Pak dan ummahat sekalian, ikhwan ummahat. Kalau Allah itu sampai menelantarkan kita, tidak peduli lagi dengan musibah yang menimpa diri kita, pasti kita akan memikul dosa-dosa berikutnya. Kita enggak bisa punya jalan keluar melainkan ada lagi nanti dosa yang kita lakukan. Bahkan mungkin lebih buruk keadaannya daripada sebelumnya. Apa musibah yang menimpa kita? Musibah menimpa kita apa contohnya? Ya. Musibah yang menimpa kita misalnya. Ya. Kalau kita dapat musibah kemudian kita tidak mengembalikan perkara kepada Allah, Allah tidak akan peduli sama kita. Kalau sudah diabaikan, tidak dipedulikan, itu kita tidak akan mendapatkan siratul mustaqim. Kita tidak akan mendapatkan taufik untuk kedepannya. Kita juga tidak tahu amalan apa yang terbaik untuk menghadapi ini, enggak tahu. Akhirnya apa? Ya merasa hidup ini udah let it flow aja. Yang penting saya makan gitu aja. Kayak banyak orang. Ya, banyak orang ketika dapat musibah ekonomi sulit, ya. Banyak kan sekarang ekonomi sulit. Kita pun punya saudara-saudara yang ekonominya sulit. Tapi dia ketika ekonomi sulit mereka sholat pun tidak. Sholat pun tidak. Tidak beriltija kepada Allah. tidak mau bersaf-saf dengan kaum muslimin, enggak salat, masyaallah. Auzubillah. Ya. Karena apa? Karena hatinya enggak ke Allah Azza wa Jalla. Akhirnya karena dia tidak peduli dengan agama Allah, tidak menjaga agama Allah, tidak mau mengingat Allah, maka Allah pun tidak akan mengingatnya, tidak akan mempedulikannya. Akhirnya apa? Wa kana amruhu furuta. Dia mengira bahwasanya yang dia lakukan setelah itu kemudian ya baik-baik saja. Setelah kesulitan ekonomi, dia minjem duit, dia ngutang sana ngutang sini. Ya, dia mulai usaha dengan utangnya itu padahal riba gitu kan. Lanjut aja. Ah. Memang dia bilang rezeki Allah yang ngatur, betul. Tetapi rezeki Allah yang ngatur, giliran sampean diatur enggak mau. Banyak orang bilang gitu ya. Ya. Rezeki Allah yang ngatur, tapi pas diatur sama Allah enggak mau. Di antara peraturan cari rezeki yang halal, gitu kan? Giliran diatur cari rezeki yang halal enggak mau, maunya yang haram atau yang bersubhat. Giliran diatur disuruh sholat 5 waktu, enggak mau sholat 5 waktu. Ya kan? Tapi bilangnya rezeki udah ada yang ngatur, gitu kan? Gitu. Ya. Jualan rujak misalnya, ya. Rujak keliling atau rujak di suatu tempat lah. Ya, di pinggir jalan. Sholat apa bukan sholat apa? Azan dipanggil, hayya ala shalah. Hayya itu apa artinya hayya, Pak? Hayya jangan pikir kayak orang-orang Cina Indo bilang hayya gitu, bukan itu. Itu enggak tahu itu apa maksudnya. Ini hayya di sini ayo. Lah kalau dibilang ayo, let's go, ayo, come on, gitu kan? Enggak mau. Hayya ala shalah, ayo salat. Gampang lah. Hayya ala falah, yuk, beruntung yuk, kita cari peruntungan. Ah. Tapi ini orderan banyak. Nah, itu kan? Orderan banyak. Atau enggak ada orderan. Tapi nunggu orderan. Hayya ala shalah, hayya ala falah. Gampang lah nanti. Qomat. Hayya ala shalah, hayya ala falah. Qad qomatish shalah. Udah sholat. Ntar lah gampang lah nunggu. Kan bisa ntar sholat. Ntar akhir kebiasaan jadi tuman. Jadi ntar akhirnya enggak ada sama sekali. Itu dari syaitan semua itu. Ya. Ketergesaan dari syaitan. Keterlambatan juga dari syaitan biasanya. Yang dari Allah yang dapat taufik adalah yang sesuai pada porsinya. Gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu enggak bagus, sesuatu yang kekurangan juga enggak bagus. Yang benar adalah sesuatu yang cukup dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya seperti itu dia. Wa kana amruhu furuta, akhirnya dibuatlah perkaranya, urusannya itu yang keblinger, enggak benar, enggak jelas jadinya. Tapi semenjak saya enggak sholat, rezeki saya banyak. Wah, gitu kan. Tapi saya suka ruatan di kuburan ini. Nah, gitu ya. Rezeki saya langsung banyak tuh, Pak. Ini namanya istidraj. Ini namanya ketertipuan. Justru yang kayak gini lebih bahaya jadinya, ya kan? Kalau saya ngerukiah di ustadz ini, cuman baca Quran doang, ayat kursi lagi, kira saya enggak hafal apa ayat kursi. Udah gitu saya kesakitan, Pak. Gitu kan, ngakunya gitu. Tapi kalau saya dirukiah sama Mbah Yai ini, belum masuk. Ya, belum masuk. Udah ketahuan saya sakit apa. Sakti itu, Pak. Nah, pas saya masuk, langsung sembuh. Gitu kan? Atau hampir sembuh. Dikasih ramuan ini, besoknya saya plong rasanya. Ya kan? Ini namanya istidraj. Ketertipuan jadi orang-orang ditipu, tertipu dengan ini. Ya. Makanya harus tahu juga cara memanage musibah, cara bersikap terhadap musibah. Istidraj itu merupakan penelantaran Allah terhadap hamba. Yang suatu saat di waktu yang tidak diprediksikan, Allah akan cabut semua kenikmatan itu dan langsung Allah ganti begitu saja dengan musibah. Kalau musibahnya masih di dunia masih syukur ya, masih bisa bertaubat. Kalau musibahnya kematian, belum sempat taubat, nah ini repot nanti. Nauzubillah. Jadi istidraj itu di antara format penelantaran Allah kepada hambanya. Yang boleh jadi hambanya ini dapat rezeki banyak tapi haram. Yang dia mengira itu karomah, enggak. Di surat Al-Fajr kan kayak gitu. Ada yang diluaskan rezekinya tapi disempitkan kalbunya. Ya kan? Coba. Rezeki boleh luas, hatinya sempit. Hati kalau sempit akan merasa miskin terus. Walaupun rezeki bergelimang, dia akan merasa fakir terus. Tapi kalau rezeki sedikit mungkin tapi hatinya meluas, itu akan bersifat qanaah dia. Merasa udah cukup nih, udah enak. Hati ketika luas, rezeki yang sedikit terasa seperti luasnya hati. Tapi hati yang sempit, lapangnya rezeki sesempit kalbunya. Akhirnya dia haus terus rasanya. Ya alhamdulillah bagi orang-orang yang Allah berikan kelapangan rezeki dan kelapangan hati. Kata Nabi SAW, fa'innal ghina ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa, ya. Kekayaan jiwa itu yang bersih dari penyakit kolbu. Di antara penyakit kolbu adalah haus akan dunia dan tidak bisa melupakannya. Jadi dunia ini sudah sampai di kolbunya. Definisi zuhud yang sebagian ulama tuturkan adalah zuhud bukan berarti miskin, bukan. Enggak mesti miskin. Tapi zuhud itu adalah menjadikan dunia hanya di genggaman sampai situ saja, tidak sampai di kolbu. Ya begitu. Kalau hati sampai di kolbu walaupun miskin itu enggak zuhud, Pak. Kalau hati sampai. Kalau dunia sampainya di kolbu, kalau dunia itu sudah masuk ke kolbu, walaupun dia miskin, itu bukan zuhud. Gitu ya. Kenapa? Ada kalanya orang miskin ngarep-ngarep ya dunia dari orang. Miskin, pakaian compang-camping. Muka ngenesin gitu kan. Ya. Pakaian compang-camping, belaga peang gitu, ya. Tapi mengharap uluran bantuan manusia. Setiap hari kayak gitu kerjanya. Ini berarti dia hatinya itu dunia doang nih, nyari-nyari dunia dari orang lain. Atau belaga zuhud. Ya. Pakai jubah apa? Ya jubah. Ya, atau jubah Pakistan. Kan kelihatan biasa kan orang pakai jubah atau jubah Pakistan kan, wah ini orang rajin sholat, agamis dan seterusnya. Terus sederhana jubahnya kayak belum distrika, kemudian kadang ada kotoran sedikit ya. Begitu. Tapi dari situ dia apa? Mengintip dompet orang. Faham maksudnya? Mengintip dompet orang maksudnya ini adalah kalau dia dekat sama orang kaya, dia baik-baikin. Kalau dekat dengan orang yang sekere dia, wah anti dia, enggak mau dekat dengan. Dekatnya sama orang kaya aja. Kalau ngebaikin orang kaya kan nanti dapat infak deh, gitu kan? Ini bukan zuhud. Ini nifak. Kemunafikan yang mana sering disindir oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis dan Saidul Khatir. Ya, begitu, Pak. Jadi batasan zuhud itu bukan berarti kita enggak harus miskin, harus compang. Enggak, malah justru itu Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang pakaiannya enggak bagus. Ditanya, "Kamu punya harta enggak? Punya kekayaan enggak?" "Punya ya Rasulullah." "Ya ganti pakaiannya, cocokin dengan kekayaanmu." Maksudnya supaya orang itu enggak menyangka kamu tuh miskin. Ya Allah Ta'ala menginginkan ya asar nikmatnya itu diperlihatkan. Maka jemaah sekalian, kalau antum punya baju bagus, jangan disimpan terus. Nanti pas lebaran aja. Ini sebagian orang salah ini. Ada baju khusus lebaran. Enggak gitu. Maksudnya baju khusus lebaran cuma setahun sekali pakai. Ada tuh. Ya. Saya jual sarung mahal juga, Pak. Sarung yang harganya mahal. Ada yang 2 juta, 1 juta. Sebagian dari orang ada yang punya beli sarung mungkin 1 juta, 1 juta setengah, 2 juta ya. Ya. Dibeli enggak dipakai-pakai. Dibeli enggak bukan karena pengen takut sama bukan. Eman-eman masa dipakai. Kalau gitu jangan beli atuh, gitu kan. Enggak dipakai-pakai. Ya, ada di antara tim saya itu kemarin cerita. Bukan yang ini, bukan yang lain. Enggak dibawa orang ya. Dan antum juga enggak tahu ya. Ya adalah pokoknya ya. Itu bapak mertuanya punya sarung bagus tapi sarung yang enggak boleh masuk mesin cuci. Ada ya. Mana punya banyak, Pak, kayak gitu, Pak. Masih punya pribadi banyak. Yang kalau dijemur tuh harus pakai bambu dan semisal itu ya. Ya. Nah itu kan sarung seperti itu biasanya harganya ya begitu ya. Minimal 500, 1 juta, 1 juta setengah dan seterusnya. Qadarullah itu sarung pak mertuanya itu dulu waktu karena enggak ngerti ya, dicuci di mesin cuci. Wah, langsung lecek-lecek ya, udah. Ya pokoknya ancur-ancuran lah leceknya, bukan robek-robek, lecek-lecek dan susah untuk dibalikan seperti seperti kaca-kaca yang sudah retak, masya Allah. Hei, nggak bisa dibalikin lagi ya, kelas. Itu mungkin nyeselnya itu gimana ya? Ada pernah juga diomelin sama customer kayak gitu. Wah, ini sarung antum nih jelek ya, baru anak cuci sekali aja, belum dipakai udah lah. Ya itu kan ada keterangannya, jangan dicuci di mesin cuci gitu, ya kan? Nah, ini bapak mertua ini kemudian disimpan itu sarung, nggak dipakai-pakai. Nah, teman anak ini minta izin, be pakai ini ya, anak yang pakai ya, saya yang pakai ya. Nggak boleh, kok boleh? Jangan, nggak boleh, jangan dipakai. Lah kenapa? Nggak boleh dipakai. Ibaratnya kalau pakaian mahal itu jangan pernah dipakai. Kalaupun pakai, lebaran doang. Dan ada yang sampai lebaran pun nggak dipakai. Ada tuh. Masih dibungkus tuh. Eman-eman, ah dipakai ah kok dibuka aja liatin aja gitu. Gitu ada tuh. Ya Allah. Ini salah, mindset yang salah. Kalau memang yang dia takutkan bukan apa takut ujub itu ya ya bagus itu, bagus. Cuma daripada takut ujub kasih ke orang gitu loh dia. Ya. Tapi kalau saya kasih ke orang saya takut orangnya ujub juga nanti. Udah jual sekarang. Jualnya ke siapa? Udah ke Anas ini jual. Gitu. Iya. Jadi jemaah sekalian, Allah menginginkan kita bergembira dengan nikmat yang Allah berikan, tapi tidak bermaksud membuat orang marah atau cemburu atau songong gitu kitanya. Enggak. Pakaian bagus, pakai. Yang menurut antum bagus. Bahkan dalam ibadah itu pakaian selama itu pakaian halal, tidak muka aurat, tidak ada gambar makhluk hidup, pakaian yang bagus ya, yang antum sukai sehingga membantu antum ibadah itu makin seneng, pakai itu. Beneran pak, pakaian paling antum suka apa? Pakai itu. Ya, kalau antum suka ya pakai jubah ke masjid, pakai itu. Selama itu tidak membuat orang-orang gharib dengan antum, pakai. Kalau antum suka ya sarung, pakai itu. Sebagian orang itu bahkan sholat rasanya enggak resep kalau enggak pakai sarung. Ya kan ya? Sebagian orang di antaranya anak ya. Iya. Enggak resep pakai sarung tuh enggak resep. Udah biasa, karena udah biasa dari kecil misalnya. Sebagian orang ya sholat kalau nggak pakai jubah tuh rasanya nggak kayak di Mekah gitu. Iya, selain orang. Ya. Apapun yang membantu antum, selama itu membantu senangnya antum dengan sholat maka jadi itu. Ya begitu. Sebagian orang tradisi kita itu kalau imam nggak pakai peci itu rasanya kurang resep makmum sholatnya, gitu kan? Walaupun ini nggak bagus juga, maksudnya nggak bagus perasaan seperti ini. Cuman memang selayaknya imam. Maaf imam tadi anda nggak tahu ya, ya pakai peci imam tadi pakai peci nggak? Alhamdulillah. Yang mana imam? Ya maaf ya kalau misal ternyata nggak pakai peci tolong maaf ya pakai peci. Alhamdulillah. Ya begitu ya ikhwat sekalian. Nah taib kembali ke track awal. Ketika kita dapat musibah maka carilah ridho Allah karena dengan ridho itu Allah akan peduli dengan kita. Kalau Allah Ta'ala, kalau kita tidak mencari ridha Allah dengan cara istighfar, dengan cara mengadu kepada Allah, maka Allah tidak peduli dengan kita. Kalau Allah tidak peduli dengan kita, yang ada kemudian adalah imma kita makin sengsara dengan zahir sengsara, atau opsi kedua, kita mendapatkan kenikmatan yang itu adalah keterpedayaan, ketertipuan, yaitu istidraj. Itu, ya. Siapapun dari insan lagi kesulitan, kemudian dia tidak merujuk pada Allah, imma dia nanti akan dapat kesengsaraan berlebih, yaitu kesulitan makin sulit, makin terasa sulitnya, atau dia mendapatkan kenikmatan padahal tidak kembali kepada Allah. Kalau dapat kenikmatan yang kalau dapat kesulitan ya, dia enggak kembali kepada Allah, tapi makin sulit hidupnya, maka ini sengsara sekali. Ya. Tapi kalau dia dapat kenikmatan malah tanpa mengingat Allah maka ini istidraj, ngeri ini. Ya, dia akan menjadikan pundaknya bisa mengangkat segala sesuatu, rasanya seperti itu, padahal tidak. Suatu saat dia akan hancur terjatuh tiba-tiba karena enggak kuat. Suatu saat. Begitu ya. Tapi kemudian kita lanjut. Ia pun meyakini, hamba ini meyakini bahwa tidak ada jalan baginya untuk dapat melepaskan diri dari dosa dan kembali bertaubat kecuali dengan taufik dan pertolongannya. Perhatikan ini. Kita harus yakini bahwa untuk bisa melepaskan diri dari dosa dan bisa kembali bertaubat itu perlu apa? Perlu taufik dari Allah, hidayah dari Allah, dan perlu pertolongan dari Allah. Tanpa taufik, tanpa hidayah, tanpa i'anah, pertolongan dari Allah, tidak bisa kita lepas dari dosa, tidak bisa kita taubat. Ini hal yang lembut, yang jarang disadari atau banyak orang tidak sadar bahwasanya kita itu baru bisa lepas dari suatu dosa ya kalau Allah berikan taufik dan pertolongannya. Kalau Allah enggak berikan taufik, enggak bakal bisa kita melucuti dosa tersebut. Kalau misalnya di antara kita bertanya-tanya, maaf Ustaz, afwan, ana ini punya dosa. Apa dosanya? Adalah satu dosanya lah. Ana enggak mau bongkar. Ya, taib. Apa itu ya? Apa yang antum tanya? Ana ini udah apa ya? Pengen taubat gitu loh. Udah enggak tahan dengan efek dari dosa ana ini. Ya. Tapi enggak bisa, Ustaz. Enggak bisa. Enggak bisanya gini maksudnya apa? Ana enggak bisa meninggalkannya, Ustaz. Ya gitu. Baik. Antum udah nikah belum? Belum. Ah itu makanya pacaran kan? Kok tahu sih Sat? Dari mukanya kelihatan gitu kan? Ah misalnya, anak-anak cinta banget Sat sama dia Sat, ya gitu kan? Ya kalau seseorang kalau udah fall in love, jatuh cinta, repot. Baik laki atau perempuan ya, begitu. Jadi fokusnya ke situ terus kita. Pagi, siang, sore, malam ke situ terus. Yang kemudian berantakan kerjanya. Berantakan nuntut ilmunya, berantakan zikirnya, berantakan sholatnya gara-gara jatuh cinta. Ya. Kata mereka jatuh cinta berjuta rasanya, ya kan? Iya, rasanya jutaan. Ruginya juga segitu juga kadang-kadang, ya. Tapi yang paling rugi dari jatuh cinta yang tidak benar adalah hilangnya kelezatan ibadah. Ustaz dulu anak ngaji awal-awal Ustaz nangis terus, sekarang kok pas jatuh cinta anak hilang ya, malah anak nangisin pacar anak sana. Misalnya, tapi anak tahu ini dosa, anak tahu ini dosa katanya, anak tahu ini dosa, anak tahu anak harus berhenti, anak tahu ini, dan anak tahu semua hukumannya, tahu. Tapi anak udah berusaha, nggak bisa. Hati anak itu seperti udah terlocked. Udah kekunci gitu. Udah betul-betul pengennya ke situ terus. Ke situ terus. Gak bisa gimana. Maka perhatikan kaidah ini ikhwan. Seseorang tidak akan bisa melucuti dosa. Ya. Dan tidak akan bisa bertaubat kecuali kalau Allah Ta'ala beri dia taufik dan pertolongan. Berarti katakan antum tidak bisa berlepas dari dosa itu karena apa? Karena Allah belum memberikan taufik dan pertolongannya. Sekarang carilah penyebab. Penyebab hidayah Allah dan pertolongan dari Allah. Cari. Apa saat apa? Sedekah bisa. Zikir terus. Lama-lama Allah kasih itu pertolongan. Doa yang banyak. Gitu ya. Doa yang banyak. Ini bukan hanya kasus masalah pacaran aja Pak. Apa aja ya. Dosa kan banyak modelnya. Riba misalnya, terjerat di riba misalnya, nggak bisa lepas dari pekerjaan haram, padahal jutaan pekerjaan, ya. Kayak orang sekarang bilang ustadz cuma bisa nyalahin doang kita kerja di riba, emang ustadz bisa ngasih kita pekerjaan kan gitu, ya. Kemudian juga ada ustadz yang bilang ini Pak, waktu itu ana ngobrol sama DKM. Sama panitia kajian di suatu tempat lah ya. di masjid itu. Kadang penceramahnya campur aduk, ada yang ke ahlu sunnah, ada yang gini, ada yang gitu. Nah, ini ada ustaz yang qadarullah, ustaz ini ya, semoga Allah Ta'ala beri hidayah. Ditanya sama jemaah, jemaah kan awam, awam itu kan ikut ustaznya. Apalagi kalau ustaznya enak, jawabnya ini boleh, itu boleh. Nah, itu diikuti itu. Ustaz, afwan ustaz, apa hukum KPR ribawi ustaz? Apa hukumnya ustaz? KPR ribawi? Siapa bilang itu riba? Oh, marah ustaznya. Siapa yang bilang itu riba tuh? Ustaz-ustaz yang bilang itu riba. Minta tuh ke ustaz, emang ustaz bisa beliin saya rumah gitu. Ini kan bukan jawaban seorang ustaz ini. Ya, ini jawaban orang baru narkobaan ini kayak gini, ya. Kok jawaban kayak gitu, ustaz? Ya kan? Hukum-hukum jelasin, bukan malah baper seperti itu, ya. Coba lihat. Kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti ini, jalan taubat tertutup, Pak. Jalan taufik tertutup. Enggak Allah tolong. Makanya cari guru yang jujur. Maksudnya gurunya jujur gitu. Kalau haram, gurunya bilang haram. Bukan guru yang nyari dompet orang. Ya, kalau orang ini kaya, boleh, Pak. Boleh, Pak. Kalau orang ini enggak kelihatan mad'unya, ini enggak punya duit, enggak boleh, haram. Ah, gitu kan. Jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Karena kalau tumpul ke atas ngalir duit, tajam ke bawah dihormatin, kan gitu. Ini dunia doang isinya tuh. Na'udzubillah. Yang seperti itu bahaya. Jadi menutup pintu taufik bagi orang. Ya. Maka ikhwah sekalian, siapa yang masih berkalutan dosa dan dia berusaha dan tahu itu dosa, tahu itu dosa, meninggalkannya sulit. Ketahuilah, sulitnya meninggalkannya itu, ya pertama pastinya karena Allah belum beri taufik, belum beri pertolongan. Dan itu semua ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Penyebab pintu taufik tertutup, yaitu ada Syaqiq bin Ibrahim pernah punya di kitab Al-Fawaid itu ada juga tuh, di halaman berapa enggak lupa ya. Penyebab pintu taufik tertutup itu ada 6 sebab ya. Aduh, nah waktu itu ada catatannya. Ah, ini di halaman 474 kalau di buku ini, di buku yang saya pegang, di bab di balik jiwa yang sangat dalam, subbab ke-11, sifat jiwa yang luhur. Nih lihat nih. Pintu taufik tertutup bagi manusia karena 6 perkara. Ini pernah saya ajarkan di mana ya? Di Baitus Salam, di daerah Puri Laguna ya. Daerah Cimanggis. Pernah saya kaji ini yang ini. Syaqiq bin Ibrahim pernah mengatakan bahwa pintu taufik tertutup bagi manusia karena 6 perkara. Lihat di sini ya, Kawan. Tadi kan kita bahas di kitab juga yang sama kitabnya, ya. Kita tidak akan bisa melucuti dosa dan bertaubat kecuali kalau Allah beri taufik dan pertolongan. Jadi, kalau kita belum bisa lucuti dosa ini, belum bisa berhenti dari dosa ini, berarti Allah belum membuka pintu taufik, gitu kan? Dan kenapa Allah belum membuka pintu taufik? Karena ada beberapa hal yang belum kita tunaikan. Ya. Dan Syaqiq bin Ibrahim menyebutkan ada 6 hal yang menutup pintu taufik sehingga kita sulit bertaubat, sulit lepas dari dosa. Ya, mau disebutkan enggak, Pak? Enggak usah, kapan-kapan aja. PHP ya. Beli makanya bukunya ya. Antum nih ya, ngaji kitab ya. Ngaji apa lu? Tadi gua ngaji kitab Fawaid dong. Beli bukunya enggak? Punya bukunya? Enggak ada, kayak kertas ya. Tapi yang pertama, sibuk dengan nikmat daripada mensyukurinya. Itu penutup, salah satu penyebab tertutupnya pintu taufik. Jadi enggak bisa taubat dia. Sibuk dengan nikmat daripada mensyukurinya. Jadi dia tuh mikirin nikmatnya. Syukurnya enggak? Mikirin nikmatnya terus, syukurnya enggak? Misalnya dia punya sekarang mobil mewah. Oh, pikirin mobil terus. Setiap buka Google, gimana cara merawat mobil? Mobil apa sih? Anda enggak tahu mobil-mobilan loh ya. Gimana cara merawat mobil ini misalnya? Ya, mobilnya dia nih, serinya dia, mobil jenisnya dia, jenis mobil dia. Itu dibolak-balik page halaman-halaman di internet. Jadi dipikirin terus mobil itu, bannya diukur ya, kemudian setiap ada yang kotor disikat atau diapalah gitu ya. Pokoknya dirawat banget. Itu sibuk dengan nikmat, lupa mensyukurinya. Ah, itu tuh penyebab tertutupnya pintu taufik tuh. Ya. Penyebab tertutupnya pintu taufik. Dapat istri, ya. Dapat istri apa namanya? Kok dapat istri sih? Nikah, ya, nikah. Kalau orang baru nikah, ya. Itu kan biasanya ada masa-masa norak, ya, gitu kan. Kata orang-orang tuh, lu lagi norak tuh dia itu. Ya di Facebook selfie berdua, ya, menceritakan, menghikayatkan, meriwayatkan apa yang terjadi antara kedua, jadi cintanya bulan madunya. Wah, di Bandung, di Bali, di ya di Armenia, di Serbia ikut perang kemudian. Masya Allah, ya kan? Biasanya lagi norak tuh, sibuk dengan nikmat dan enggak pernah bersyukur kepada Allah, ya Allah alhamdulillah, belum bersyukur dengan menjalani ketaatan, enggak. Tapi sibuk dengan nikmatnya gitu loh. Ya. Punya baju bagus, rendahnya bagus, motifnya Masya Allah. Lagi sholat, Allahu Akbar. Yang dia rendahnya terus, ini ukirannya Masya Allah, ini ukirannya Allah musta'an, ini kayaknya nih Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bagus banget gitu kan. Ya. Bagus, kilatannya bagus, ya. Diginiin dikit, silau gitu, Masya Allah. Bahannya dari apa nih, ya? Sibuk, tapi gak mensyukurinya. Cuman sibuk aja dengan kenikmatan itu. Itu menutup pintu taufik. Silakan direfleksikan masing-masing. Yang kedua, nah ini penting nih pak, ya, dan umahat. Senang cari ilmu, tapi tidak mengamalkan. Nah tuh, ayo. Ayo di sini maksudnya bisa. Ini kan ana nunjuk antum, tiga jari nunjuk ke ana, ya. Ayo Ustaz, ya. Tazkiyatun nufus, ya. Sampean senang nyebarin ilmu sendiri gimana Ustaz? Gitu kan? Hati-hati tuh, Pak, ya. Kita ini kalau Allah rezekikan dapat apa? Dapat kenikmatan dan semangat untuk nuntut ilmu, alhamdulillah. Tapi diamalin enggak? Gitu loh. Ternyata enggak mesti orang rajin ke majelis itu kemudian pintu taufik terbuka buat dia, belum tentu. Karena barangkali dia ke majelis itu cuman seneng doang dengan ilmu, seneng dengan ilmu, kan ada orang jenis kayak gitu. Ada orang jenis tuh seneng berpikir gitu loh. Seneng menghafal, ya. Seneng memainkan pikirannya, seneng menyimak suatu faedah. Tapi habis itu enggak ada keinginan untuk mengamalkannya. Ini nutupin pintu taufik ini. Ya, dan ini bahaya loh ini. Bahaya sekali ini kayak gini nih. Jadi ilmu itu hanyalah suatu koleksi yang hanya sekadar untuk gudang-gudangan saja. Ya. Sehingga hatinya bisa keras dengan ilmu. Bisa loh. Ya, belajar nahwu, ajrumiyah, hafal qatru nada, hafal ini, belajar kitab itu, tapi akhlaknya buruk, kenapa bisa gitu? Kan enggak dapat taufik tuh orang. Kenapa enggak dapat taufik? Dia memang dikenal senang dengan ilmu, dia rutin ngaji kitab. Dia rutin ngafalin matan-matan, ayat dihafal, hadis dihafal, matan dihafal, dalil dihafal, semua boleh dihafal. Tapi ternyata apa pengamalannya? Enggak. Nah, ini ke pintu taufik tertutup. Ya. Pintu taufik akhirnya tertutup, ya. Kemudian yang ketiga di antara penutup pintu taufik sebabnya adalah cepat melakukan dosa namun lambat bertaubat. Dosa cepat, taubat lambat, gitu kan? Singkatnya gitu. Dosa cepat, taubat lambat. Ya, gimana tuh? Dosa cepat, untuk taubatnya lambat. Nah ini ya Allah, ini kalau dibilang ya kita banget, gitu kan? Mau dosa cepat, sekarang dosa kan gampang di HP gampang, ya kan? Taubatnya nanti dulu. Nah itu tuh, ya. Maka ketika lagi kesulitan, mau tobat-tobat, lihat dosa-dosa lainnya. Ente punya banyak dosa enggak di hal-hal lain selain pacaran, selain ini apa dosanya? Wah, ternyata banyak dan belum ditobatkan. Akhirnya ujung-ujungnya kita tuh harus tobat secara mutlakoh semuanya untuk semua dosa, Pak. Jangan nanggung-nanggung, ya. Jangan cuman tobat di masalah ya beli bakwan enggak bayar itu doang, udah itu saya tobat, tapi ya tapi yang zinanya enggak tobat. Ya ini ya walaupun semudah-mudahan diampuni tapi tetap itu membuat pintu taufik tertutup. Kemudian yang keempat penting, terperdaya dengan pergaulan. Tapi maknanya harus sesuai nih, terperdaya dengan pergaulan maksudnya apa? Maksudnya terperdaya dengan pergaulan maksudnya di sini adalah bergaul dengan orang-orang soleh namun tidak mau meniru amalan mereka. Ah, tuh. Bergaul dekat dengan orang soleh namun tidak mau meniru kesolehan orang soleh tersebut. Jadi sekedar apa? Dekat sama ustaz misalnya. Jadi timnya ustaz misalnya. Jadi kameramennya ustaz misalnya, ya. Gitu kan? Ya. Dekat sama ustaz, jadi drivernya ustaz. Jadi ya. Sekarang kalau misalnya kalau dekat sama ustaz, jadi timnya malah tim sukses, ya, gitu kan? Iya. Tim suksesnya ustaz, drivernya ustaz. Ya. Kalau enggak meniru kesolehan ustaz, kalau saya soleh ya, insyaallah saya soleh ya. Kalau enggak meniru kesolehan ustaznya, maka apa bedanya dia dengan mobil? Bedanya dia dengan motor? Ya. Apa bedanya coba? Ya, kalau misalnya tim suksesnya ustaz, ustaznya kajian di dalam, timnya malah di luar ngobrol. Gimana coba? Antum lihatnya gimana dong? Ini orang enggak diberi taufik nih kayaknya, ini orang cuma deket doang. Apa bedanya dengan motor? Anak kesini bawa motor. Tuh buktinya motornya masih sana, enggak datang sini. Sama. Itu apa artinya antum dekat dengan ustaz atau dengan orang soleh kalau ternyata antum tidak mengkopas kebaikan mereka terhadap diri antum? Lalu ngapain dekat dengan mereka? Mau meracuni mereka? Atau mengambil dunia dari mereka? Ah, ini repot nih. Bahaya, ya. Jadi jangan sampai kita menutup pintu taufik padahal ustaz itu dekat sekali di samping kita, ada ustaz dan tiap hari bahkan kita jadi korinnya sekalian. Bahkan menawarkan diri, ustaz, ana mau jadi jin korin antum enggak apa-apalah. Ya. Tapi ternyata enggak meniru amalan solehnya. Berarti ada sesuatu yang diinginkan dari kedekatan dengan, jadi berarti ada dunia. Jadi di sini apa? Persahabatan kepada orang soleh namun menginginkan sesuatu yang tidak soleh dari situ. Ini menutup pintu taufik. Yang kelima, ini jadi kita enggak bahas yang di kertas ini, tapi enggak apa-apalah. Sampai jam 5 doang ini, Pak, ya. Enggak apa-apa deh, ya. Yang penting manfaat, ya. Yang kelima, terus mengejar dunia ketika ia berlari membelakanginya. Jadi terus mengejar dunia ketika kefanaan dunia ini berlari membelakanginya. Iya. Terus mengejar dunia ketika dunia yang fana ini berlari membelakanginya, ya. Dunia itu kenapa dikejar? Ayo. Pertanyaan, Pak. Kenapa orang mengejar dunia? Ayo. Karena dunia berlari membelakanginya. Iya enggak, Pak? Betul enggak kalimat itu? Kenapa orang mengejar dunia? Karena dunia berlari membelakanginya, kan? Kalau dunia stay tetap di tempat, maka ngapain kita capek-capek lari? Kan nanti juga dapat, ya kan? Jadi dunia itu sebenarnya bagi orang-orang yang kecanduan dunia itu sebenarnya mengkhianati mereka. Ya. Semua orang yang tercandukan akan dunia sedang dikhianati dunia. Makanya mereka capek-capek lari-lari ngejar dunia karena dunia itu menjauh-menjauh. Mereka terus saja sampai neraka baru mereka sadar. Iqtaruba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Orang-orang itu, ya, telah dekat hisabnya mereka tapi mereka sedang lalai berpaling dari ajaran Allah. Auzubillah. Kemudian yang keenam, berpaling dari akhirat justru pada saat sesuatu yang abadi ini mendatanginya. Ini poin 5 dan 6 nih, masya Allah, luar biasa. Yang keenam, berpaling dari akhirat padahal akhirat itu abadi dan mendatanginya. Ya. Ini kalimat masya Allah nih, 5 dan 6 nih. Ya. Kenapa orang disebut mengejar dunia? Karena dunia berlari membelakanginya. Gitu. Dan orang-orang seperti ini mencari dunia padahal dunia mengkhianati dia, dan yang datang sebenarnya itu kedekatan dia kepada akhirat. Dan akhirat itu pasti akan ada. Dunia mengkhianati. Ayo, gimana tuh, Pak? Ya. Gimana? Akhirat kita makin dekat enggak, Pak? Setiap detik makin dekat, sedikit sedetik makin dekat. Permisalnya begini, Pak. ya, kita udah diplotkan oleh Allah Ta'ala kapan kita mati, ya. Begitu ya. Misalnya, misal saja sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla wafatnya kita misal 2020 sekarang 2019, 2020 Januari, 1 Januari, misal saja. Ya. Semakin hari sekarang tanggal 3 Maret, 4 Maret, makin dekat enggak dengan 1 Januari? Makin dekat. Ini calon akhirat nih. Yang mana akhirat akan berhadapan dengan kita dan makin dekat. Pasti dan abadi makin dekat. Sementara kita misal mengejar-ngejar dunia. Yang mana dunia ini berlari membelakangi kita. Dunia ini nyeret kita ke akhirat dan sayangnya nyeretnya itu bukan ke surganya, ke nerakanya. Jadi dunia ini nyeret menuju ke Januari. Diseret kita terus tercandukan cari-cari dunia. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Surat Al-Anbiya. Makin dekat hisabnya manusia, makin dekat itu 1 Januari akhiratnya itu. Sementara lagi lalai dia ngejar dunia. Enggak sadar tercandukan terus dan orang yang seperti keadaannya tertutup untuknya pintu taufik, ya kan? Repot mau tobat susah. Kenapa? Udah terhijab dari pintu taufik. Akhir terus akhirnya istidraj dan mati tiba-tiba. Ya kan enggak enak kayak gitu ceritanya, ya. Ya. Nauzubillah. Pokoknya gitu, Pak, ya. Enggak boleh ada pertanyaan, ya. Kemudian ia pun meyakini bahwa tidak ada jalan baginya untuk dapat melepaskan diri dari dosa dan kembali bertobat kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi mindsetnya benahi dulu, Pak. Kalau misalnya kita ada dosa yang sebenarnya pengen kita taubatkan, tapi kok enggak kunjung kita bisa bertaubat. Kenapa ya? Tadi lihat ke 6 hal tadi. Koreksi diri, ya. Koreksi diri. Berarti yang pertama, ya ada yang pertama dari yang ke-6 itu, koreksi di situ. Betulkan diri dengan 6 poin tersebut, ya. Kemudian setelah itu antum akan merasakan mudahnya bertaubat kepada Allah. Ya, bisa jadi penghalang kita taubat adalah ngejar dunia ini, ya. Ya, mungkin antum kita-kita enggak dekat sama ustaz, mungkin, ya. Oke, poin yang itu lupakanlah, mungkin enggak dekat sama orang saleh mungkin. Tapi ini 5 dan 6 ini. Jabodetabek nih, ya. Jabodetabek banget nih, ya. 5 dan 6. Dunia. Allah Ustaz, dunia beneran. Yang mana jemaah sekalian? Orang kalau udah dekat sama Allah, dunia itu tunduk sama dia. Orang kalau sudah dekat sama Allah, dunia itu enggak bakal mengkhianati dia. Malah tunduk, datang sama dia. Ya. Kalau orang itu mengamalkan syariat Allah, dunia datang, yakin, Pak. Yakin. Kalau enggak yakin ya enggak datang, ya. Yakin deh, beneran. Apa buktinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Apa artinya? Siapa yang kepengin dibentangkan rezekinya, diberkahi umurnya, maka hendaklah dia silaturahim. Sekarang sampai silaturahim. Sekarang misalnya ada WhatsApp, ya. Silaturahim ini lebih wajibnya ke kerabat saudara, ya. Adapun selainnya itu sunnah, ya. Ada WhatsAppan. Sekarang di nomor kontak antum banyak nih, Pak. Ya kan? Buka nomor kontak kan banyak nih. Coba untuk hari ini antum sapa satu-satu orang yang berhak disapa, ya. Jangan sapa semuanya ntar, ya. Yang paling gak enak disapa tuh yang ngutangin antum, ya, itu gak enak disapa. Ya sapa satu-satu teman lama, ya. Assalamualaikum, gimana kabarnya nih, gitu. Sapa aja kayak gitu. Ya sapa aja beneran. Dengan niatan bukan buat dunia, bukan. Niatan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menanamkan cinta antum kepadanya dengan assalamualaikum gitu aja. Gimana kabar antum? Orang yang udah lama ketemu sama antum, Pak. Tapi kenal, ya. Kenal dan tahu nomor antum. Lama ketemu antum sapa, itu dia akan merasa dihargai sama antum. Boleh jadi nanti Allah bentangkan rezeki dengan sisi yang antum enggak tahu. Beneran, coba. Ya, tapi jangan nunggu miskin dulu baru kayak gini, ya. Sapa semuanya, ya, nyari utangan. Nah, ini repot. Enggak, sapa aja. Beneran. Coba aja. Semua siapa tuh? Kalau bisa sama jenis saja, jangan nama yang ya, mantan atau apa, itu repot nanti ya. Ya sama jenis saja. Ya siapa? Assalamualaikum. Gimana kabarnya antum? Masih hidup gitu ya. Ini nyari penyakit ini. Ya. Gimana kabar antum? Masya Allah lama gak ketemu nih gitu kan. Ya, gitu siapa? Siapa? Dan Allah ya ikhwanana enggak ada maksud apa-apa. Anda pernah melakukan itu? Ya sekali karena emang waktu juga ya, capek juga kalau kita balas-balas WhatsApp semua ya, ini kan pada ngebalas. Pernah sekali Anda seperti itu WhatsApp ya. Sekali dua kali lah, kapan-kapan gitu ya. Nomor-nomor tertentu ya, yang dari A sampai C gitu kan. Anda ini yang Anda kenal dan layak disapa. Anda sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana antum, lama ketemu? Ada berapa tuh? Rasanya tenang. Dan sebagian dari mereka, ada di antara murid Anda yang sudah sekitar 5 tahun gak ketemu. Dia waktu itu belajar sama tahun 2012-2013. Ya, gak pernah ketemu lagi abis itu. Orangnya ada di Kelapa Nunggal atau daerah-daerah Cilengsi situlah. Ya. Anda sapa? Kata dia, Masya Allah, Ustaz, Anda bahagia sekali, Anda senang sekali disapa sama antum, Ustaz. Tuh lihat, menerbitkan kebahagiaan di kalbu muslim, Masya Allah. Ya, senang dia. Dan kadang-kadang malah kemudian ya menawarkan undangan, akhirnya setelah Anda sapa nawarin undangan, senang kemudian akhirnya malah kemudian nanya dagangan Anda habis itu beli gini, ada. Bukan ada yang kemudian Anda sapa enggak maksud itu ya. Beneran Pak, antum jangan seluzon. Enggak maksud. Anda nyapa itu orang pada umumnya, bukan customer doang, enggak. Orang pada umumnya. Ada Anda sapa sekali Anda sapa itu langsung beli ya barang produk yang Anda jual senilai sekian juta lah, Anda enggak mau nyebutin ya, takut ya. Pokoknya begitu, enggak, maksudnya ini contoh saja. Anda enggak bermaksud itu, benar enggak bermaksud itu. Yang Anda tanya ini waktu itu seorang panitia kajian ya. Ya. Ternyata kemudian beliau memesan, Masya Allah ya. Banyaklah pokoknya, alhamdulillah. Itu di antara pembuka ya, pintu rezeki juga seperti itu jemaah sekalian ya. Silaturahim, banyak menyapa orang ya. Begitu, kadang-kadang orang tuh enggak ngeh kalau antum masih hidup ya. Beritakan bahwa si antum masih hidup. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah Anda masih hidup loh, gitu kan. Ya, tapi kemudian lihat, kalau kita menjalankan syariat silaturahim, maka Allah membuka pintu taufik, membuka pintu rezeki, membuka pertolongan. Ya, hamba tersebut tahu persis bahwa solusi masalahnya itu ada di tangannya, bukan di tangan hambanya. Maka jangan andalkan diri sendiri. Kembalikan kepada Allah. Semua permasalahan, solusi itu ada di kekuasaan dan tangan Allah Azza wa Jalla. Kita ini hanya menjalankan, berikhtiar. Manusia tidak mungkin memberi taufik bagi diri sendiri, apalagi mendatangkan keriduan Rabb-nya tanpa izin, tanpa kehendak, dan tanpa pertolongan darinya. Karena itulah manusia itu, insan muslim, hendaknya berlindung kepada Allah, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, dan merasa miskin ketika berhadapan dengan Allah. Ya, berhadapan di sini yaitu ketika ibadah. Merasa miskin, merasa banyak salah, merasa diri itu rendah banget, hina. Makanya kalau sholat itu jangan ingat kelebihan diri kita. Gua pinter ya, bisa ngajar misalnya. Ya boleh mengingat nikmat-nikmat dari Allah, tapi bukan dalam rangka ujub, tapi dalam rangka Allah memberi saya nikmat padahal saya kayak gini orangnya gitu loh. Ya, jadi sembari melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan, merefleksikan diri kita ini, bayangan-bayangannya jelek sekali saya ini, tapi Allah kok kasih saya kayak gini ya, Masya Allah, baik sekali Allah terhadap saya. Orang yang mengingat dosanya ketika sholat, ya, mengingat dosanya ketika sholat, ya, dia itu di momentum mengingat kesalahannya, dia sepertinya seperti terbujur kaku dan pengen tetap diam di posisi itu. Tapi di poin itu dia merasakan kelezatan yang tidak bisa terlukiskan atau dikiaskan dengan kelezatan lainnya. Beneran Pak, coba. Lagi salat misalnya. Mungkin kalau sholat berjamaah kita harus ikut imam ya. Imam pun kalau sholat berjamaah jangan kelamaan, itu-itunya ya. Ya di pas sholat sunnah misalnya. Pas sholat sunnah. Ya. itu pas di misal pas di rukuknya atau ketika baca ayat setelah Al-Fatihah, membaca ayat tentang apa misalnya, tentang balasan atas dosa ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu ya, atau di surat Az-Zalzalah ya, yang lebih baiknya di surat Az-Zalzalah. Gimana di akhirnya? Hah? Harus dari awal kita baca itu. Ah, gimana akhirannya, Pak? Itu tadi Al-Qari'ah ya. Gimana akhirnya? Fa may ya'mal mithqala dzaratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzaratin syarran yarah. Berbuat mithqala dzarrah dari keburukan, sekecil keburukan apapun, dia akan melihat nanti di hari akhir. Allah musta'an. Itu yang kecil ya, Pak. Gimana kalau yang besar? Ya. Allah musta'an. Ya. Coba ingat-ingat dosa ya, pas lagi sholat ya. Kalau lagi sholat sunnah ingat dosa apa pas tahajud itu kayaknya freeze ya. Kayaknya pengen diem membeku gitu. Bingung ya. Ya Allah, gimana nanti saya, Allah. Ya kan? Syukur-syukur kalau kemudian betul-betul Allah rezekikan keluarnya air mata menyesal, taubat. Ya Allah, gimana saya ini, ya Allah, ya kan? Nanti gimana masa depan saya? Waktu itu saya berbuat ini, waktu itu orang itu yang telah saya zalimi, entah kemana, ya Allah, saya enggak tahu harus ngapain, ya Allah, gitu. Jadi merasakan di situ ketika dia menundukkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, dia merasa hatinya itu betul-betul pecah, tapi pecahnya ini karena Allah. Begitu. Perlu kita ketahui ya, kalau hati kita pecah karena manusia, kalaupun kemudian tersembuhkan dan serpihan-serpihan pecahan itu dikembalikan pada tempatnya, perasaan kita tidak akan pernah sama lagi ke orang itu. Ya enggak? Antum pernah disakiti orang, hati antum pecah, disakiti orang itu, dikhianati, diejek, digibahi, dimusuhi, hancur hati antum, pecah berkeping-keping. Orang itu minta maaf dan orang itu membantu antum untuk melengkapi puzzle-puzzle yang sudah terpecah dari kalbu antum. Mungkin sempurna tersusun, tapi tetaplah retaknya tidak bisa disembuhkan. Artinya rasanya bakal beda dengan ketika dulu antum masih suka sama dia. Iya kan? Itu manusia. Tapi ketika seorang hamba terpecah kalbunya sama Allah, maka dia akan merasakan lezatnya penghambaan yang hakiki kepada Allah. Yang setelah itu dia akan merasakan betul-betul kekuatan dan rahmat Allah yang tidak bisa diucapkan dengan kalimat. Maka kalau antum mau broken heart ya, mau pecah hatinya, pecahkan hati antum kepada Allah Azza wa Jalla. Sedekahkan air mata antum kepada Allah Azza wa Jalla. Lumpuhkan seluruh apa yang ada pada antum demi Allah Azza wa Jalla dengan mengingat kesalahan dan dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan terbaik insyaAllah. Orang-orang seperti ini kemudian dia ini merasa tidak mungkin taufik buat dirinya sendiri. Allah yang izinkan semua itu. Karena itu dia berlindung kepada Allah, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya dan merasa miskin ketika berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Dia bersujud di hadapan Allah, berharap di balik pintunya, yaitu pintu maghfirah, pintu pengampunan Allah Azza wa Jalla, serta begitu merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia seseorang itu yang paling awal harusnya apa? Harusnya merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan kemudian merendahkan dan kemudian tawadhu' kepada makhluk. Di sini merendahkan diri kepada Allah disebutnya khudu', tapi rendah hati kepada manusia disebut tawadhu'. Itu beda. Khudu' itu kepada Allah, tawadhu' kepada manusia. Ya. Kepada manusia jangan khudu', tapi tawadhu'. Apa arti tawadhu'? Rendah hati. Kepada Allah rendah hati dan rendah diri itu khudu', namanya ibadah. Kalau kepada manusia rendah diri itu enggak boleh. Itu jadi ibadah buat enggak boleh. Tapi kepada manusia rendah hati beda. Rendah hati sama rendah diri kan beda. Rendah hati itu tawadhu', rendah diri itu khudu'. Yang rendah diri itu pasti rendah hati juga. Tapi rendah hati gak harus rendah diri. Dan bahkan gak boleh merendahkan diri di hadapan manusia. Kita harus punya izzah jemaah sekalian. Tapi tawadu' harus. Begitu loh. Tawadu' itu harus. Ya, man tawadu'a lillah rafa'ah. Siapa yang tawadu' kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan, demi Allah Subhanahu wa taala, maka dia, Allah akan mengangkat dia. Jadi tawadu'nya kita kepada manusia itu lillahi taala. Jangan tawadu' untuk niatan lain. Karena sebagian dari orang merendah untuk meninggi. Ya, dia merendah hati tapi tujuannya meninggi di antara manusia. Yaitu dia bersikap zuhud, belagak tawadu supaya ditunjuk pakai jari telunjuk. Tuh lihat tuh Masya Allah fulan, Masya Allah zuhud dia ya. Nah ini tawadu linnas, atau dia sebenarnya apa, cari perhatian manusia. Merendah untuk meninggi. Berbahaya, seperti ini riya jadinya nanti. Syirik kecil ya. Ah udah jam 5 pak. Hah? Gimana nih pak? Maghrib jam berapa pak? Ada yang mau nanya gak pak? Kalau ada tapi gak boleh, gimana? Coba azan, azan maghrib jam berapa? Ada gak di sini timer? 6.15 18.15 tuh, kecil angkep 1 jam 15 menit. Gak ada, lagi buka Google Map ya, maaf ya. 1 jam 2 menit kok ya. Ah, karena nanti maghrib pada di Masjid Hijau kajian. Ini kita khatamkan dulu ya. Dalam kondisi demikian, seorang hamba merasa bagaikan makhluk yang paling hina, menganggap dirinya sebagai orang yang paling membutuhkannya. Tuh lihat. Jadi ketika kita berhadapan dengan Allah dengan sholat kita, dengan ibadah kita, dengan baca Quran misalnya, jadikan, rasakan kita tuh seperti makhluk yang aduh paling rendahan lah, paling hina, kayak banyak dosanya gitu loh. Dan memang banyak dosanya. Menganggap diri kita orang yang paling butuh sama Allah. Iftiqor, betul-betul butuh sama Allah. Ia merasa Allah lah yang paling diinginkan dan paling dicintainya. Bahkan paling dicintai karena dialah yang terharap satu-satunya, hanya Allah. Ya. Makanya ketika kita ibadah itu, lagi sholat, lucutilah dunia. Udah lucuti dunia, gak usah nyari dunia dulu, gak usah, udah jangan pikirin. Pikirin dosa buat diampuni. Kalaupun dunia, nantilah setelah kita ibadah baru minta sama Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah. Atau hal-hal yang mungkin dari dunia kita yang belum terlengkapi, minta sama Allah. Tapi ketika lagi betul-betul khusyuknya, itu yang kita pikirkan, kesalahan diri kita, iftikor kita, yaitu merasa fakirnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pikirkan akhirat. Karena akhirat kita gak bawa mobil, gak bawa rumah, gak bawa motor. Bahkan anak istri dan teman-teman kita mungkin mereka menjauh. Ya. Jadi yang merasa Allah lah yang paling diinginkannya dan paling dicintainya, bahkan paling dicintai karena dialah yang terharap satu-satunya. Aktivitas badannya selalu terkait dengan ketaatan kepada Allah dan hatinya senantiasa bersujud di hadapannya. Ya, sujudlah dengan hati antum, maka antum akan dikhusyukkan di sujud badan antum. Orang banyak yang sujudnya sujud badan, tapi hatinya enggak sujud. Ya, hatinya terbang ke mall, ya. Akhirnya apa? Enggak ada resep. Sujud boleh sujud, badan doang. Isinya enggak ada. Kenapa? Karena kalbunya tidak bersujud. Maka sujudkanlah hati antum. Maka dalam sujud badan antum, antum akan merasakan esensi dari sujud itu sendiri. Ia sangat yakin bahwa tidak ada kebaikan dalam dirinya atau yang berasal dari dirinya secara zat. Tetapi semua kebaikan hanyalah milik Allah, berada di tangan Allah dan berasal dari Allah. Maka semua kebaikan yang ada pada diri kita sejatinya adalah karunia Allah, bukan murni secara zat ciptaan kita, bukan. Sebagian dari kita Allah rizkikan akhlak mulia, tutur kata yang bagus, kalimat yang renyah, atau mungkin sikap yang proporsional. Tapi itu semua dari Allah. Ya, semua itu dari Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah lah yang menganugerahkan nikmat kepadanya. Allah memberikan nikmat itu meskipun pada dasarnya ia tidak berhak menerimanya. Ya, bisa jadi pada dasarnya secara logika kita enggak berhak menerima nikmat tersebut. Tapi Allah anugerahkan. Maka dikatakan di sini, dan Allah tetap menurunkan nikmat tersebut kepadanya meskipun ia sedang hanyut dalam perbuatan dosa yang dimurkainya. Tapi tetap Allah berikan nikmat. lagi berpaling darinya, tetap Allah berikan nikmat. Tidak mengajukan perintahnya, tetap Allah berikan nikmat. Bermaksiat kepadanya. Sekarang ketika seseorang lagi maksiat, dia napas enggak? Napas, itu nikmat itu. Sadar enggak dia? Nah, denyut nadinya ada enggak? Ada, itu nikmat itu. Jantungnya berdetak tidak? Berdetak, nikmat semua itu. Orang lagi maksiat saja, bahkan orang yang berbuat kesyirikan, Allah tetap berikan kepada dia nikmat yang seharusnya itu tidak berhak dia dapat itu. Tapi tetap Allah kasih modal nikmat itu, masya Allah. Saking Allah itu maha merahmati. Tapi hati-hati, orang yang menggunakan nikmat dari Allah untuk bukan ketaatan, maka itu namanya istidraj. Ya, maka kapan kita mengetahui ini istidraj atau ini adalah karunia? Kita mengetahuinya dari segi bagaimana kita mempergunakannya, menggunakannya. Ketika kita menggunakan kenikmatan untuk maksiat, maka itu adalah istidraj. Tapi ketika kita menggunakan nikmat itu untuk ketaatan, maka itu adalah iya nikmat, karunia, berkah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Coba bapak-bapak yang udah menikah, udah sekarang udah punya anak, punya cucu. Coba flashback dulu waktu ya. Gak kayak sekarang, sekarang gagah, masya Allah. Lihat dulu pas waktu bujang, yakin deh gak segagah sekarang. Iya. Oke, orang yang udah nikah tuh rata-rata gagah, dermawan, gak mikirin diri sendiri. Orang kalau udah menikah itu, sisi dermawannya itu apa namanya muncul. Laki-laki kalau udah menikah, kedermawanannya muncul. Iya, karena apa? Punya responsibilitas, tanggung jawab. Ya kan? Allah Ta'ala berikan itu modal untuk laki-laki itu supaya pada dermawan. Ya. Makanya kalau laki-laki udah nikah masih pelit-pelit aja, na'udzubillah itu. Jelek sekali itu orang. Ya. Kan nafkah kan tanggung jawab laki-laki. Di situ mulai terasah kedermawanannya. Makanya banyak-banyak kebanyakan kalau ada bapak-bapak dan seorang bujang, yang traktir siapa biasanya? Bapak-bapak atau bujangnya itu? Bapak-bapak. Mana bujang? Bujang gak mikirin itu. Kalaupun gak ditraktir, bujang bilang, sendiri-sendiri pak ya, bayarnya. Pasti gitu. Karena belum terbuka taufik dari Allah untuk masalah itu. Beneran, rata-rata gitu. Mohon maaf bagi yang bujang. Silakan pulang sekarang kalau mau. Bapak-bapak. Bukan membuli, bukan. Tapi memang seperti itu jemaah sekalian. Pintu taufik dari Allah. Ya, ya. Nyesel itu yang hadir itu. Wah, udah enak-enak kajian. Ujung-ujungnya gue kena juga gitu. Iya enggak maksud begitu. Kalau misalnya dari sejak bujang dia banyak sedekah, insya Allah pas udah menikah, masya Allah tambah berkah insya Allah. Ya cukup sampai situ aja insya Allah. Terima kasih kehadirannya. Ya, mohon maaf tidak ada tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.